Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, kita pasti ingat tragedi yang menyilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Kasihnya hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun di lalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegirangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Beri waktu. Waktu yang masih tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu.